بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Bihafidina Azzamullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malam ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sisi lain, ada saudara kita yang telah mendahului kita. Dan ini Rasul memberikan wasiat kepada kita, kafal maut nasihat, cukup kematian itu sebagai nasihat bagi orang-orang yang, dan Rasul menyebutkan ya ba'ul mayyita salasa, yang akan menyuruh seorang mayit itu tiga hal. Yang pertama adalah ahluhu, maluhu, wa amal, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Ayat kelima yang akan kembali dua, yaitu hartanya dan keluarganya. Ayat terakhir yang akan menemani dia di alam kuburnya adalah satu saja, yaitu amal-amalnya. Maka yang pasti dengan azab Allah, banyak nas yang menjelaskan tentang keutamaan kita bersyukur diberikan kesempatan waktu, diberikan kesempatan umur yang panjang. Dan sebaik-baik orang yang memiliki umur panjang adalah memiliki amal yang soleh. Untuk itu yang sidin azalmullah, kita gunakan sejenak umur kita untuk merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk merenungi sunnah-sunnah Rasul SAW. Karena yang namanya ilmu, qala Allah wa qala Rasul wa qala syahadah laisa bisalfi. Ilmu itu kata Imam Dhahabi perkataan Allah, perkataan para sahabat, ya, perkataan Rasul, dan bukan perkataan yang sia-sia. Jadi ketika seorang belajar ilmu agama, ketika dia keluar dari majlis, dia mendapatkan ilmu nabi, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang mendorong dirinya kepada peningkatan keimanan sehingga dia beramal untuk beribadah mengamalkan ilmu tersebut sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka kita ingat di akhir-akhir ini, anak saya mengingatkan kepada diri anak sendiri dan antum sekalian bagaimana perbandingan dunia dengan ilmu, sehingga kita tidak terpengaruh dengan gemerlapnya dunia. Rasul menjelaskan adalah inna dunya hulwatun hurir, dunia itu manis dan hijau pesona, wa inna Allah ta'ala mustahlikukum fiha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan, menyerahkan dunia ini kepada kalian dari seisi fastaqu dunya fastaqu Islam, hati-hati kalian dengan dunia, hati-hati kalian dengan dunia dan dari para orang. Ini maksudnya Allah SWT. Kita gunakan waktu kita untuk saling menasihat-menasihati karena Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita punya waktu sedikit, kita akan membahas maksudnya Allah SWT. Ada berzikir, ada berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kita anggap sangat penting sekali dan sebagai penyemangat bagi diri kita. Ya. Karena apa? Karena seseorang itu yang dicari di dalam kehidupannya tidak lain yang namanya as-sa'adah, ketenangan. Orang membanding tulang, orang bekerja keras, orang mencari kehidupan yang enak, kehidupan yang mewah, semuanya untuk mencari as-sa'adah, ketenangan. Demikian juga orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka yang kafir juga mencari yang namanya ketenangan, kebahagiaan. Tapi Allah memberikan bimbingan kepada kita semua, ya hadirin azakumullah, bahwasanya alladzina amanu وَتَسْمَعِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَسْمَعِنُوا قُلُوبُهُمْ. Yaitu orang-orang yang beriman dengan mengingat Allah, hati mereka menjadi tenang. Dan ingatlah, hanya mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita akan menjadi tenang. Bahkan orang-orang yang ketika dia lalai dari dunia tidak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, yang sering kita ingatkan bahwasanya dunia mal'una, dunia mal'una, ad-dunya mal'una, illa zikrullah wa mawala aliman aw ta'liman. Kecuali orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan Nabi oleh para ulama itu senantiasa basah lisannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaannya. Dikala berdiri, dikala duduk, dikala berbaring. Maka kita memang bila Allah harus sungguh-sungguh mengetahui ada berzikir. Sehingga seseorang ketika dia berjalan menapaki dunia ini dari naik dan turunnya ujian dan kenikmatan dunia ini, dia akan mendapatkan ketenangan selalu. Karena apa? Dia mengetahui setiap apa yang dia kerjakan, dia bersama Maria. Ya, kebersamaannya bersama Allah Subhanahu wa taala, imma itu suatu bencana, imma itu suatu karunia. Karena disebutkan dijadikan adalah syarr wal khair fitnah. Maka Rasul menjelaskan bahwasanya ajabalil amril mu'min inna amrahu kullahu la khair wa laysa dzalika li ahadin illa al mu'min in asabahu syarrun safar fa kana khairun la wa in asabahu dharrun safar fa kana khairun la. Walaika dalika li ahadin al mu'min. Jadi urusan seorang mukmin itu ada itu. Amal ini ketika dia menopang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa, dia akan memiliki ketenangan walaupun dia dalam kesempitan. Apalagi dia dalam kelapangan akan lebih tenang lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir ini disebutkan oleh saya di sini, zikrullahi ta'ala min afdhal a'mali wa min ajliha indallahi ta'ala wa 'azamiha thawaban. Berzikir kepada Allah adalah seafdhal-afdhal amal. Semua yang dikerjakan dari aktivitas penyembahan, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala memerlukan zikir. Semuanya. Imma itu masalah-masalah keduniaan atau yang bersifat ubudiyah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya memerlukan zikir. Ketika seorang lalai daripada zikir ini, maka dia akan tersimpangkan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh bahwasanya zikir merupakan amalan yang paling afdal dan dia memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ketika seseorang mengucapkan subhanallah 100 kali, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan yang disebutkan dilipat gandakan dari kebaikan sampai 1000 kali dilipat. Ketika seorang berkata la ilaha illallah, la syarika lah, wal mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, seratus kali di pagi hari, dia dijamin Allah Subhanahu wa taala dibebaskan untuk digoda setan sampai sore hari. Masyaallah. Dan dijelaskan bahwasanya setan-setan itu mereka mengalir di atas atau di dalam aliran-aliran darah. Ketika seorang mengingat Allah Subhanahu wa taala, mundur setan-setan. Masyaallah. Makanya zikrullah ini adalah amalan yang memiliki pahala besar dan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min azami ma amara Allah taala bihi fil Qur'an wa ala lisan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa arsala ilayhi wa 'ada alayhi bil zil min al ajr. Dia adalah amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perintah yang sangat banyak. Ayat tentang zikir ini, hampir semua Al-Quran menyuruh kepada zikir. Dan dijelaskan di bahwasannya, Rasul juga menjelaskan banyak nas tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang besar ketika seorang mau mengikuti sunnah-sunnah dari zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. وَمِنْ عَذَابِ اللَّذِي يَنْبَجِي مُرْعَاتُهَا فِمَّا يَتَعَانَتُهُ بِذِكْرِ مَنَيَلِ. Dan adat-adat tentang zikir yang hendaknya dijaga oleh seorang hamba, ini akan dijelaskan Syekh ya, sebagaimana yang akan kita baca. Zikir yang pertama dari adatnya, adat ketika seorang mau berzikir adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala fi dzikr. Pertama dia harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyiapkan hatinya, menyiapkan seluruh perangkat untuk berzikir ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama ikhlas dimulai ya. Al-irada bil 'amal wa Allah ta'ala lawi. Ketika seorang mau beramal mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala tidak selainnya. Ini dari seluruh amalan saya di sini menulis ikhlas itu pasti nomor satu. Pasti ada. Karena para ulama menjelaskan adalah masalah niat ini adalah masalah yang pokok bagi seorang muslim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana yusrudu lillah wa rasulih Faizrodullah wa rasulih. Memanggaran itu di dunia awin sudwa, awin ratin yang kibuhan. Faizrodullah wa rasulih. Maka para ulama buat faedah, ya, kalau kita hafal satu hadis ini bisa menghubungi, menjawab berbagai macam pertanyaan dengan faedah. Amniyatu sartun lisa'iril amal. Biha sholamu wa fatatu ilama. Niat itu adalah syarat diterimanya amal. Dengan niat ini, amal seseorang bisa rusak dan bisa bagus. Ini masalahnya. Ya. Maka ada orang yang sholat, kadang dapat satu, kadang dapat setengah, kadang dapat seperempat, sepedelapan. Semuanya tergantung niat. Dan ini semuanya bertumpu kepada niat. Maka Ibu Firna Azamullah dikatakan oleh Syekh, bahwasannya fa'inal ikhlaso lillahi ta'ala yaitu qawli wa amal. Sesungguhnya ikhlas itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala di setiap perkataan dan amal. Syaratun min syurutin sihhatihi wa qabulihi indallah. Merupakan syarat dari syarat-syarat diterimanya dari sahnya suatu amal. Syarat yang kedua apa? Pak Ali. Syarat diterimanya amal. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutabaah. Nah, akhirnya ini sudah dipahami. Ya. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah apa? Dan ini apa? Pak Ahmad, masalah ikhlas dan mutabak. Ikhlas, ingatlah, amal rutinnya. Mutabak, amilah amalan mereka di Allah. Nah, Ibu Fidina Azamullah, itu dari adab yang pertama. Karena tidak menjabarkan bahwa luas karena insya Allah sudah paham masalah ikhlas ini dan sudah kita bahas panjang lebar dalam kitab Tauhid. Kemudian adab yang kedua, al-ihfar min zikrillah atau min zikri ala kulli halin, memperbanyak berzikir di setiap keadaan. Fa innahu min afdhalil a'mal, sesungguhnya memperbanyak zikir merupakan seafdal-afdal daripada amal, amal yang paling afdal. Wa huwa iwadun an tadhkiri fi ba'dil ibadah, zikir ini sebagai penutup, pelengkap daripada amal-amal dari ibadah yang lain, penutup daripada sholat. Kalau sholatnya kurang, bisa dicari atau disempurnakan dengan zikir. Maka ketika seseorang sholat, kenapa? Setelah sholat kok dia beristighfar, padahal sholat bagian daripada ibadah yang baik. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, yang memberikan contoh lewat Rasulnya, astagfirullah, astagfirullah. Karena apa? Karena di dalam sholat mungkin dia bisa menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang lalai, tidak fokus mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai penutupnya, sebagai penyempurnanya. Dikatakan oleh Syekh, wa iwadun anil hasri fi qiyamil lail wa siyamil nahar, dan dia juga sebagai lengkap atau penutup daripada ketika seorang melakukan sholat lain atau ketika dia puasa adalah dalam siang hari. Dan dia merupakan pendekatan yang paling mudah supaya seseorang ini senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Taala daiman terus menerus. Jadi kalau ingin bersama Allah Subhanahu wa Taala terus menerus, maka dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Wadzkurullah la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah ya, supaya kamu ketika bekerja berzikir seharusnya dapat kecelakaan, tidak dapat kecelakaan. Ketika seorang kalau mengendarai motor, seharusnya ada orang yang nyeruduk, tiba-tiba kita juga kering. Karena apa? Menjadi seorang yang zakiri atau zakirah, orang-orang yang niat Allah, laki-laki maupun perempuan, ini sebutkan apa? La'ala kumtuk. Ya. Ada bagiannya untuk dia menjadi orang-orang yang beruntung. Dan Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa subhanahu bukrata wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah di pagi dan petang hari. Dan Rasul juga menjelaskan, kana yadzkurullaha ta'ala ala kulli ahya. Rasulullah SAW itu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala ala kulli ahyan di setiap keadaan. Jadi lisannya senantiasa basah dengan zikrullah. Demikian juga bagaimana kita lihat dari keutamaan zikir yang sangat banyak. Ini kalau dipegang masalah. Allah menjelaskan, fadzkuruni adzkurkum wa azkuruli wa la tazkuru, ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan jangan kalian mengkufuri, janganlah kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian dijelaskan, wa dzakirina Allaha katsiran wa dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Laki-laki maupun perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala, di antaranya adalah menegakkan majlis ilmu, ini bagian daripada zikrullah. Yang sering menegakkan majlis ilmu termasuk diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa Taala, apalagi di setiap keadaannya dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Taala. Ketika dia jalan turun, dia ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika naik dia ucapkan Allahu Akbar. Ketika masuk WC dia berdoa. Ketika mau tidur dia berdoa. Inilahnya. Ya. Ketika bertemu saudara dia salam. Ketika dia berkendaraan berdoa. Masya Allah. Tidak lepas daripada zikir. Ini adalah. ya. Maka belajar terada ini sangat penting. Maksudnya ucapan ilmu barok ilmu yang tentang keutamaan adab apa aja. Ta'alam tu al-adaba fi salah sinasan wa ta'alam tu fila ilmi fi sinasan. Apa ini ya? Oke. Okay. Sudah belajar bersara, sudah bisa bersemangat. Saya belajar ilmu adab selama 30 tahun. Dan saya mempelajari ilmu, sudah dalam ilmu yang lain, itu selama 20 tahun. Bayangkan betapa pentingnya ada. Makanya ketika seorang sedikit ilmunya, tapi dia punya adab yang banyak, itu lebih suka. Daripada banyak ilmu, dan punya adab. Atau kolil adab. Maka pentingnya seorang berada. Tapi lebih disukai lagi seorang yang banyak ilmu, juga banyak adab. Ini maksudnya Allah. Maka di antara yang ada berzikir, Mufidin Azzaqullah adalah seorang bertanya. Dan Allah menjamin, وَذَاكِرَ اللَّهُ كَثِرًا وَذَاكِرَ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah akan memberikan balasan kepada mereka maghfirah dan balasan yang agung, pahala yang agung. Dan Allah merintahkan وَذْكُرُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً. Ingatlah roh kalian di dalam diri-diri kalian tadarruan, dengan berdah diri. Ketika kita berzikir menyebut Allah Allah, kita merendahkan diri. Ketika seorang mengucapkan ya di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ketika salat, dia benar-benar berdetak hati. Karena ciri-ciri orang yang beriman yang senantiasa kita sebutkan, idza dzukirallah wajilat qulubuh. Kalau dia disebutkan nama Allah itu bergetar hatinya, benar-benar orang-orang yang beriman. Kalau dia disebutkan tentang keduniaan, keduniaan, keduniaan, kemudian bergetar hatinya, senang dia, semangat. Tapi kalau disebutkan nama Allah, dia tidak semangat. Bahkan terseok-seok, terkandung-kandung. Ini satu hal yang harus kita koreksi pada diri kita. Alam ya'nil ladzina amanu an tahta'a qulubuhum lidzikrillah. Kapanlah datang bagi seorang yang beriman untuk khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Kapan lagi? Nanti kalau sudah nafas dan banyak di rombongan kita kan. Sekarang kita waktunya nyicil. Nabung untuk surga kita. Nabung untuk kebaikan di kubur kita. Walaupun kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir, kita dengan Rasulullah saudara itu saudara. Makanya saudaranya orang-orang yang jatuhnya itu adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan berikan pahala yang besar kepadanya, dan Allah akan berikan ampunan kepada orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul menjelaskan masalul ladzina yadhkuru Allah wa ladzina la yadhkuru masalul hayata wal mayyit. Perumpamaan orang-orang yang mengingat Allah dengan orang-orang yang tidak mengingat Allah adalah perumpamaan masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi yang mengingat Allah senantiasa dari paginya, dari ketika bangun sampai dia tidur lagi, ini orang hidup benar. Kalau dia banyak harta, banyak memiliki kedudukan, kemewahan dunia, tapi dia gunakan untuk lalai dari ingat Allah Subhanahu wa taala, baginya laknat Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi disebutkan apa? Ad-dunya mal'una illa zikrullah. Ya. Ini masya Allah. Hadis ini masya Allah. Kalau seseorang mengamalkan benar hadis ini, enggak ada pekerjaan yang tidak ada manfaatnya dikerjakan. Cari dia pekerjaan yang bermanfaat. Tujukan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW, ini hadis yang sangat agung. Ala unabi'ukum bi khairin a'malikum wa azkaha inda malikikum. Wahai ala nisambi, ketahuilah, maukah kalian aku kabarkan amal yang paling baik? Bi khairin a'malikum, amal yang paling baik buat kalian. Wa azkaha inda malikikum, atau yang paling bisa mensucikan diri roh kalian. wa arfa'iha fi darajatikum, yang lebih mengangkat derajat dari kalian semua. Wa khairul lakum atau wa khairil lakum min infaqi dhahabi wal waris, yaitu lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Wa khairil lakum min antal qawu aduwakum fatadribu ahlakum, dan lebih baik ketika kalian ini menemui dari musuh-musuh kalian, kemudian kalian memenggal lehernya. Maksudnya ketika berperang, berjihad, kalian penggal lehernya, kemudian kalian terpenggal daripada lehernya. Qalu bala, maka para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Maka Rasul menyebutkan apa? Zikrullah. Amalan itu adalah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Jangan kalah dengan kaum sufi. Ya, kalau sufi, zikirnya Allahu Allahu. Kalau kita zikirnya Allahu Akbar. Allahu enggak ada nilainya. Allahu Akbar. Bahkan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah jika ditimbang dengan yang di antara bumi dan langit, niscaya masih berat dengan ucapan la ilaha illallah. Maka sampai Rasul menjelaskan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ya, banyak akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk dalam surga. Ini yang kita lakukan. Kemudian ya Allah Ta'ala, Allah dalam hadis menjelaskan, ana inda dhanni 'abdi, saya itu sesuai dengan perasaan hamba. Perhatikan ini, masya Allah, kalau kita buktikan. Ya, ketika seorang berdoa berprasangka baik kepada Allah, dia tekankan benar Allah akan mengabulkan terkasih. Demikian juga ketika seorang berprasangka buruk kepada Allah, Allah enggak mengabulkan, saya doa terus menjadi orang yang seperti ini terus. Maka sampai kapanpun karena dia adalah orang yang syak, orang yang ragu, maka dia pun tidak akan dikabulkan Allah subhanahuwataala. Maka Allah menjelaskan, ana indal dzalik, bahwasanya anna inda zani abdi wa ana ma'ahu inda dhaqarni, dan saya bersama dengannya ketika mengingatku. Wa in dhaqarni fi nafsihi dhaqartuhu fi nafsi, ketika dia mengingatku dalam diri, aku ingat dalam diri. Wa in dhaqarni fi mal atau fi mal dhaqartuhu fi malin khairi minhum, ketika dia mengingatku dalam perkumpulan, aku akan mengingatnya lebih banyak lagi, lebih baik lagi dari perkumpulan-perkumpulan yang lebih baik. Wa in taqarraba ilayya sibran taqarrabtu ilayhi dhira'an, kemudian ketika dia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku akan mendekatkan diriku kepada orang-orang yang mendekatkan diri itu sehasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an, dan ketika orang-orang itu mendekatkan dengan sehasta, aku akan mendekat kepadanya. Wa in atani yamsi ataituhu harwala, ketika dia berjalan menuju aku, aku akan berlari menuju kepada orang masalah. Ini menunjukkan bagaimana kalau kita memiliki prasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan lebih mendekatkan diri kepada kita, lebih dekat lagi dari yang kita pasangkan. Ini maksudnya Allah SWT. Dan banyak lagi keutamaan. Kemudian dijelaskan, okay, dari adab yang ketiga. Adab yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Adab yang kedua, memperbanyak zikir dan memahami keutamaannya. Yang ketiga adalah al-jam'u baina dzikri fil qalbi wal lisani wal jawari, memadukan, mengumpulkan zikir di dalam hati, di dalam lisan, dan di dalam perbuatan. Ketika seorang bisa memadukan antara apa yang dia pikirkan, lintaskan dalam hatinya, kemudian dia ucapkan dengan lisan secara sadar, kemudian dia berusaha untuk mengikuti larangan, untuk mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Inilah zikir yang sebenarnya. Makanya adab yang ketiga disebutkan di sini, al-jam'u baina dzikri fil qalbi wal lisani wal jawari. Mengumpulkan, melatih mengumpulkan. Ada orang yang habis sholat dia kira astagfirullah, kapannya saja. Hatinya enggak tahu kemana, ayo cepat pulang, ayo apa mikirin utang atau hal yang lain banyak. Maka ketika seorang bisa memajukan ini, masya Allah, dia akan merasakan nikmat bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat dia berkhulwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai bagaimana disebutkan pendahulu kita yang saleh, kalau mereka mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di antaranya Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Taimiyah itu sarapannya apa? Sarapannya baca Al-Quran habis subuh sampai siang sarapannya. Ketika ini ditanya oleh murid-muridnya, ya sih, ini orang-orang sibuk mengejar berniaga, mencari makan, mencari sarapan, kemudian apa? Kok Anda baca Al-Quran terus sampai siang? Anda sarapannya kapan? Maka beliau jawab, sarapan saya ya. Maka Ikrimah tadi anak terpas dan rakan, banyak orang itu bilang dunia, gitu ya. Kalau Ikrimah anaknya Abdullah bilang kitabullah, kitabullah. Jadi dicium, kemudian apa? Dibaca, ya Allah. Kalau orang lain kan kebanyakan dunia, dunia dari pagi sudah mulai masakan. Kalau para sahabat, kalau kita yang soleh, kita berrohi, kita berroh. Masya Allah. Kitabnya roh, kitabnya roh. Masya Allah. Dan membaca Al-Quran nanti disebutkan adat, di antara adat. Begitu. Ya. Nah, maka dijelaskan dari sini-sini, bayangkan kita dari Izzani, ayat Zahida, Siljamil Baina Zikri Bilfalki wa Isani wa Jawari. Wahyu semangat zikra baina zikri fil qalbi. Seharusnya bagi manusia, ia bersungguh-sungguh di dalam mengumpulkan zikir yang ada dalam hati, di dalam lisan dan perbuatan. Ini kalau diamalkan, dijamin tatma'inul qulub, hatinya akan tenang. Antum makan, ya, baca doa makan bismillah, tiap suapnya, tiap apapunnya hanya Allah. Bahkan para ulama kalau makan pun nyari yang halus-halus, yang cepat dikunyah biar apa? Mereka tidak lalai dari itu. Karena apa? Atau ketika makan, ini terkadang orang lupa karena nikmatnya bukan main. Atau orang-orang yang sekarang salah, ya, ketika masuk WC bawa orang, ini salah ya. Cepat-cepatlah keluar dari wajah biar bisa berpikir. Kalau sekarang malah ya ada yang pakai headset, bawa koran, kemudian baca di wajah lama sekali. Itu tempatnya setan di situ, jangan lama-lama. Keluar cepat biar bisa berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, para ulama. Ini yang bisa langsung. Maka mengumpulkan, mentadaburi apa yang dibaca, kemudian mengucapkan dengan lisan dan merealisasikan dengan perbuatan kita, ini adalah adabnya. Maka harusnya setiap manusia mengumpulkan ini dengan sungguh-sungguh antara di hatinya, lisannya dan di perbuatannya. Dan disebutkan mengumpulkan antara zikir yang ada di kalbi, kemudian mengumpulkan dengan lisan dengan perbuatan wahwa wa istahzara ma'iyatullahi wa muraqabah wa adhimadah wa jalalah wa qurbah, yaitu dia pada hakikatnya adalah menghadirkan pengawasan Allah. Jadi ketika dia mengumpulkan hatinya sadar dia berzikir, hatinya sadar dia sholat, hatinya sadar dia bermajlis, sebenarnya dia sedang tahu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, muraqabah. Kemudian apa? Kemudian dan merupakan pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sadar benar. Kemudian juga pemuliaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dan pendekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Rasul menjelaskan, la yazal lisanaka rabban min dzikrillah. jangan engkau berhenti dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa baina dzikri bil jawarih wa minhu adzkiru wa dzabiru wa dzahil wa dahmidu qulu. Dan di antara zikir dengan perbuatan di antaranya adalah ketika dia bertakbir, bertahmid dan selain daripada itu alayati. Jadi lisannya mengucapkan tasbih subhanallah, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar. Ini biyadi. Sehingga tangannya pun dengan badannya ada sambungan. Ketika seorang mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini antara hati dengan badan tersambung. Dan perbuatannya pun ada. Dan nanti dijelaskan di antara yang paling agung adalah merealisasikan dengan perbuatan. Dan dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz di sini, Fidin A'azakullah, huwa qobatul asawi wabatatuhah. Yaitu membentangkan daripada jari-jari ini atau dia menggenggamnya. Ini cara menggabungkan dengan hati, lisan dan perbuatan. Ini maksudnya Allah. Dan jelaskan wahada jam'u baina dzikri fil qalbi wal lisan wal jawarih wa huwa a'dhamu shay'in. Dan ini cara mengumpulkannya di antara zikir hati, lisan dan perbuatan, dan ini lebih utama. Nah. Kemudian ada yang keempat, istimau ala dzikri, berkumpul untuk berzikir seperti melakukan majelis seperti ini. Ya. Ini termasuk bagian daripada usaha untuk berkumpul berzikir. Karena hadis yang sudah kita hafal semua, nasama qaumun bi baitin min buyutillah yadluna kitabullah wa yarda rasulna wa bima bainahum illa habat humul malaika wa wasiatul murahma wa nasirat alaihi wa zafatullah. Ini hadis yang disebutkan oleh para ulama, arba'un lil arba, empat hal yang akan mendatangkan kemaslahatan. Empat hal, empat halnya apa? Majtama'a qaumun, berkumpul dari suatu qaumun, ibaidin min buyutillah yang tua. Kemudian apa? Yatluna kitabullah, ia mengingat Allah, ya, membaca daripada kalam-kalam Allah, ya Rasulullah, Rasulullah, Imam Bainahu, saling menyemak satu dengan yang lainnya. Kemaslahatannya apa? Illa berkumpulan ahli-ahli akan datang mereka. Bahwa siapa orang ini bukti apa yang kedua? Kemudian akan diturunkan apa? Yang ketiga, astagfirullah. Yang keempat lagi, ada yang disebut namanya di insyaAllah. Maka disebutkan awalnya ini arba'un dan arba'ah, empat hal yang akan mendatangkan fakta oleh para ulama. Maka berkumpul di apa, di dalam zikir yang fidina al-Rasulullah, Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis yang sangat panjang, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan qudran. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Tabaraka wa ta'ala, malaikat yang berjalan yang memiliki keutamaan, yang berjalan mencari majlis-majlis zikir. Yang tabaruna majlis zikir. Kemudian mereka senantiasa mengikuti majlis zikir. Ketika kita berkumpul seperti ini, malaikat yang khusus dimiliki Allah untuk menyertai orang-orang yang berzikir bersama dengan mereka. Fa'idha wajadu majlisan fihi dzikru fa'adu ma'ahu. Ketika dia menemukan suatu majlis di dalamnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka duduk bersama dengan wa haqqa ba'duhum ba'dun di asli hati. Kemudian mereka menaungi di antara mereka dengan sayap-sayapnya hatta yamla'u ma bainahu wa bainas samai sampai di antara mereka dan sampai kepada langit dunia. Wa idza tafarruqu aruju wasta'idu ila sama. Ketika majlis selesai, maka mereka pun kembali kepada kemudian mengambil ma'azabullah qala fa yas'aluhum Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada mereka. Apa dari polanya ini adalah Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat yang kembali kepada malaikat. Wa huwa 'alamu bi, padahal Allah ini adalah yang paling tahu dengan keadaan di mana dan lain. Kemudian tanya kepada malaikat, min aina jitu, dari mana kalian? Fayaquluna bihna min indi ibadillah fil ardi tusadduna. Sungguhnya kami datang atau dari hamba-hamba yang berada di sisi mereka di bumi dan mereka sedang mensucikan Allah. Fayaqabiluna, kemudian mereka bertakbir membesarkan Allah. Fayuhalliluna, kemudian mereka bertahlil kepada Engkau. Fayuhamiduna, kemudian mereka juga memuji kepada Engkau. Fayasaluna, dan mereka juga meminta kepada. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa madza yasalun, apa yang dia minta. Masyaallah. Maka mereka malaikat itu menjawab, ya Rasulullah, yasaluna dan mereka meminta kepada Engkau jannah. Qala maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hal ra'au jannati, apakah mereka tahu jannah? Kita tahu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Aliyahum siyabu sundusin kutu wa istadarak wa kullu akamiram jindin dhim wa sakamum rabbum syurah. Mereka dipakaikan sutra-sutra itu. Mereka disuguhi dengan gelas-gelas yang sebagai mala permata dan diberikan minuman-minuman yang suci. Ini gambaran tentang jannah. Maka di majelis itu dikatakan minta jannah. Apakah mereka pernah melihat jannah? Maka para malaikat pun mengatakan la ayyurabbi, tidak wahai Rabb. Kemudian qala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa kaifa law ra'au jannati, bagaimana ya kalau mereka itu tahu jannah. Qalu, maka para malaikat pun menyebutkan wahai sejirunaga, bahwasanya mereka juga meminta supaya dijauhkan atau wahai sejirunaga, apa yang mereka berlindung untuk dijauhkan dari apa yang saya takutkan kepada mereka, yaitu minatna dari neraka. Kemudian ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hal ra'auna, apakah mereka pernah melihat neraka aku? Kita pernah melihat neraka Allah SWT hanya gambar. Ketika manusia yang durhaka kafir itu dilemparkan dalam neraka, ceritanya menggelegar itu neraka. Sampai neraka itu mengucapkan Allah, apakah ada tambahan lagi? Padahal manusia dibesarkan sebesar gunung Uhud dari gigi-giginya. Giginya ada sebesar gunung Uhud. Jadi lipat gandakan siksaan. Maka orang-orang yang berzikir ini, apalagi yang diharapkan selain daripada jauh daripada neraka. Maka Allah pun menyebutkan, apakah mereka tahu neraka? Qalu la, para malaikat mengatakan tidak. Qala fa kaifa law ra'auna, bagaimana ya mereka kalau tahu neraka? Ya, pernah merasakan takut dan bagaimana takutnya seorang yang tahu neraka Allah Subhanahu. Bahkan di antara puncak zikir yang benar ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq ini sholat, dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa, suaranya ini kayak tengku di perapian, sangat takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membaca ayat-ayat benar, dia menangis. Ketika dia mendapatkan ayat-ayat jannah, dia terharu. yang merasa bangga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka suaranya sampai serak takut. Dan kita lihat pada diri-diri kaum muslimin sekarang, Al-Quran itu tidak ya, dianggap sebagai sesuatu yang besar. Hanya sebagai rutinitas, sesuatu yang terkadang dijual murah. Ya. Ini masih dimaksud. Maka bagaimana kalau mereka melihat neraka? Kemudian imamidin a'azabullah qalu yastaghfirunaka, mereka juga minta ampun kepada Allah. Kemudian berkata lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan jawaban dari apa-apa yang diminta seorang hamba dari hamba-hamba yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari satu perkumpulan majlis zikir. Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan qadhafartu lahum, saya mengampuni mereka. Fa'ataituhum ma sa'al, dan saya memberikan kepada mereka apa-apa yang mereka minta. Wa'ajartuhum mimma istajjalu, dan saya menjauhkan dari apa-apa yang berlindung untuk dijauhkan dari neraka. Qala fayaqulun rabbi fihim fulan, kemudian berkata lagi para malaikat, di antara mereka ada fulan, abdun khotaun, innama maro fajadasa ma'u, seorang hamba yang kemudian dia lewat duduk di dalam majlis bersama dengan mereka. Qala fayaqulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan berfirman, walahu ghafartu, atau untuk dia saya ampuni juga. Humul qawmun la yasqabihim, jadi mereka adalah suatu kaum yang la yasqab, tidak akan sengsara di dalam duduk mereka. Jadi orang-orang yang bermajlis ilmu tidak akan sengsara, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia benar dengan adab-adab yang diajarkan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Al-Hindris, kita lanjutkan lagi. InsyaAllah ilmu kalau diulang-ulang, bagaimana disebutkan oleh Ibu Koyim, baikkan kebenaran itu kalau diulang dalam hati, ia akan menjadi bisikan hati. Kalau sudah menjadi bisikan hati, akan menjadi kebiasaan lisan. Kalau sudah menjadi kebiasaan lisan, akan menjadi kebiasaan dalam perbuatan. Ya. Ini ilmu yang diulang-ulang. Jadi jangan bosan kalau ada ilmu yang diulang-ulang. Dan belum tentu kalau bila ditanya tahu, itu ya. Ini wakil ma'arutullah yang benar dari Allah SWT. Yang salah dari yang baik, kita ingin doa kepada Allah SWT. Subhanallah. Jika selalu dalam bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.